Ada rukhsah dari Allah SWT, ada keringanan. Iktafi bihadal qadr barakallahu fikum. Alhamdulillah, hadisnya cuma 4 kalimat. Sekarang suruh baca hafal. Sahih? Enam. Apalagi yang bawahnya. Ayyadzalika ya Hamzah. Pendek. Yang mana saja. Mau puasa silahkan. Buka silahkan. In syi'tum fasum. In syi'ta fasum. Wa in syi'ta fa'aftir.